قلنا إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صهرمتي إخواننا أهل السنة السلفيون, kita akan baca kitab Lambud Durrul Manthur, yani rangkaian mutiara-mutiara yang tersusun, yang disusun oleh Al-Akh Jamal Ibn Furaihan Al-Harithi Jazahullahu Khaira, dan kemudian dibaca oleh Syaikh Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala, dan dikasih muqaddimah oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Tentunya sesuai dengan judulnya, beliau Jamal Ibn Furaihan Al-Harithi Hafizahullahu wa Jazahullahu Khaira hanya mengumpulkan ucapan-ucapan para ulama setelah menyebutkan sebelumnya ayat-ayat dan hadis-hadis, kemudian menukilkan ucapan para ulama. Tidak beliau berbicara kecuali sedikit sekali, dan dikatakan dengan kalimat qultu atau qala, berkata penyusun. Ikhwanul na'azakumullah, disebutkan lambud durrul manthur, mutiara yang terangkai dan tersusun dari qawl al-ma'thur, dari ucapan-ucapan yang diriwayatkan, fil i'tiqad was sunnah, dalam masalah aqidah, keyakinan-keyakinan al-sunnah, dan juga dalam masalah sunnah an-nabawiyah. Maka qulna na'azakumullah, diawali pembahasannya dalam bab pertama adalah luzumul kitab was sunnah, wajibnya berpegang dengan al-kitab was sunnah, wa ittiba'i athari salaf wa adam al-ibtida', dan wajibnya mengikuti asar-asar salaf dan tidak mengada-adakan perkara-perkara baru. Allah Ta'ala dinukilkan pertama kali ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ahsanul hadis, ahsanul hadis kitabullah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذا الله تعالى في سورة آل عمران 102 و 103, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan Islam. Kemudian setelah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, perintah berikutnya adalah perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah, wa'dhkuru Ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulunya bermusuh-musuhan, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian, fa'asbahtum bini'mati ikhwana, sehingga kalian dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi bersaudara. Wadku, ingat kuti tali Allah subhanahu wa ta'ala, diberitahkan, diingatkan oleh Allah tentang kenikmatan yang besar. Yang kenikmatan yang besar tersebut akan didapat dengan iqtisam bihadlillah, akan didapat dengan berpegang kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Kemudian Allah katakan pula kenikmatan yang kedua, wa kuntum ala syafa hufratin minan nas fa'anqadhakum minha, kalian tadinya di pinggir jurang neraka, dulunya di pinggir jurang kehancuran, jurang azab, fa'anqadhakum minha, kemudian Allah selamatkan kalian daripadanya. Ini juga nikmat. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikianlah Allah jelaskan pada kalian ayat-ayatnya agar kalian terbimbing, agar kalian mendapatkan bimbingan hidayah. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti dengan i'tisam bihablillah, dengan berpegang pada tali Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita mendapatkan dua kenikmatan, ni'matul ukhuwah wa ni'mas salama minan nar, kenikmatan persaudaraan dan kenikmatan selamat dari azab Allah, dari azab jahannam, dari azab neraka. Ikhwanina a'azakumullah, tentunya yang berkait dengan pembahasan bab ini, luzumul kitab wa sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa'atasimu bihablillahi jami'a, berpeganglah dengan tali Allah. Walaupun tali Allah ditafsirkan oleh sebagian para ulama dengan al-kitab, al-Quran, berpeganglah dengan al-Quran, tetapi al-Quran tidak akan bisa dipisahkan dari sunnah, karena sunnah adalah syarhul Quran, karena sunnah adalah syarahnya, penjelasnya, apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Karena Allah SWT menyatakan kepada Nabi-Nya tentang ayat itu, tentang ayat-ayat yang diturunkan, kata Allah, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, agar engkau wahai Rasul menerangkan kepada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Maka usapan-usapan Rasulullah SAW, perbuatan-perbuatannya, takrilnya, persetujuannya, semuanya merupakan cerminan dan tafsiran dari Al-Quran, maka Al-Quran dan Sunnah tidak akan bisa dipisahkan. Berarti wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah dengan tali Allah, yakni dengan Al-Quran dan Sunnah. Berpeganglah dengan kitab Sunnah. Niscaya kalian akan mendapatkan kenikmatan. Ingat, dulu kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan, Allah ingatkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebelum mereka mendapatkan bimbingan Quran wa sunnah, diingatkan oleh Allah bahwa kalian dulunya a'da'an, kalian dulunya bermusuh-musuhan, bertikai, berperang, bahkan Aus dan Khazraj berperang sampai sekian puluh tahun, diriwayatkan sampai 100 tahun, turun-temurun mewariskan dendam berperang mereka. Tetapi khudwina a'azakumullah, ternyata dengan Al-Qitab wa sunnah, dengan diutusnya Rasulullah SAW di tengah mereka, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT, maka mereka menjadi bersatu dan bersaudara. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka kalian dengan kenikmatan dari Allah SWT, kalian menjadi bersaudara. Ikhwanina a'azakumullah, ini dalil yang sangat qat'i, bahwa yang namanya ukhuwah itu ni'mah, yang namanya ukhuwah adalah kenikmatan. Nah, qulna a'udzubillahi minasy syaithanir rajim, kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan harta, kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan seluruh perbendaharaan dunia, hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya, dengan kehendaknya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim, kalaupun kalian menginfakkan seluruh apa yang di muka bumi ini sebagai modalnya, Ma allafta baina qulubihim, engkau enggak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tetapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka. Sudah banyak yayasan-yayasan dana bantuan yang dengan uang mereka, dengan dolar mereka, dengan real mereka, dengan dinar mereka, ingin menyatukan kaum muslimin seluruhnya. Enggak berhasil. Tetap mereka berpecah. Dengan dananya yang sekian banyak tidak akan berhasil dan tidak bisa berhasil. Dan Allah sudah katakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Walaupun engkau infakkan seluruh perbendaharaan dunia ini, enggak akan kau bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Allah lah yang bisa menjinakkan hati-hati mereka. Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di sini jawabannya. Dengan i'tisam bihablillah. Dengan berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bersatu dan mereka akan mendapatkan satu kenikmatan berupa nikmah ukhuwah di dunia. Dan nikmah ukhuwah ini mahazimah, nikmah yang sangat besar, nikmat yang kata seorang sahabat, sungguh kalau tidak karena liqa'ul ashab, aku tidak suka tinggal di dunia. Disebutkan tiga oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan yang menyebabkan aku suka, dalam artian kalau tidak karena tiga ini, aku ingin mati saja. Pertama, qira'atul Quran, qiyamul lail, salat malam. Dan yang ketiga, liqa'ul ashab, bertemu saudara-saudara, bertemu orang-orang yang merupakan saudara kita, ashab. Ni'mah. Ikhwani bin a'azakullahu muslim yang saya hormati. Yang kedua dikatakan, wa kuntum ala syafa hurratin minan nari fa'anqadakum minha. Yang kedua adalah kalian diselamatkan dari neraka karena kenikmatan atau karena berpegang dengan tali Allah. Dan ini seperti ucapan dari para sahabat, sehingga Imam Az-Zuhri menyatakan, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisam bis-sunnati najah. Imam Az-Zuhri, Imam Al-A'imah di zamani, beliau menyatakan bahwasanya ulama-ulama yang telah lewat, siapa kalau bukan para sahabat? Sedangkan beliau adalah seorang masyhur tabi'i. Menyatakan, man mawa min ulama'ina yaqulun, bahwa yang telah lewat dari ulama-ulama kami semuanya berkata, al-iqtisam bis-sunnati najah, berpegang dengan sunnah itu keselamatan. As-sunnah safinatu nuh, kata yang lainnya. As-sunnah safinatu nuh, sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Man rakiba naja, siapa yang menaikinya selamat. Dan siapa yang tidak menaikinya, dia akan binasa. Akan tenggelam bersama syubhat, tenggelam bersama balalat, tenggelam bersama berbagai macam fitnah-fitnah. Tetapi man rakiba naja, siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh, selamat. Yaitu siapa yang menjalani jalan sunnah, dia akan selamat. Ikhwan ibnu azakumullah. Kemudian dibawakan mutiara yang kedua dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna hadha sirati mustaqima, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u as-subula, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Setelah menyebutkan sekian prinsip-prinsip yang dijuluki dengan al-wasaya al-ashr dalam surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153, diawali dengan kalimat qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan, marilah kemari, aku bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian. Pertama, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian kepada orang tua hendaklah berbakti, kemudian sampai 10 sampai 9. Yang ke-10-nya dipisahkan sendiri dalam satu ayat sendiri, yaitu yang ke-153-nya, yaitu ayat ini. Disebut dengan wasaya al-ashr, wasiat yang 10, karena semuanya diakhiri dengan kalimat dzalikum wasaqum. Yang pertama diakhiri dengan kalimat dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Yang kedua dzalikum wasaqum bihi, demikianlah kami wasiatkan kepada kalian la'allakum. Yang ketiga, yang ini la'allakum tattaqun. Yang pertama disebutkan ta'qilun, lam yastaqil. Yang kedua disebutkan naam tahtadun. Naam. Ha? Yatadhakkarun barakallahu fikum. Yang kedua para ulama, setelah ta'qilun tatadhakkarun, وبعد أن تتذكرون تتقون. Disebutkan tiga. لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون dan لعلكم تتقون. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian mau memikirkannya. Yang kedua, demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian mau ingat. Yang ketiga, demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Siapa yang mau memikirkannya, dia akan ingat. Siapa yang mengingatnya, dia akan bertakwa. Maka kunina azakumullah diakhiri dengan satu wasiat yang penting, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Demikianlah kata Allah, inilah sesuatu jalan yang aku gariskan. Disebutkan sirati, jalanku kata Allah, ini jalanku yang lurus aku gariskan untuk kalian. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Semua prinsip-prinsip ini yang sudah disebutkan dan semua yang ada dalam Al-Quran yang Allah turunkan, semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itulah sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Wala tattabi'u subula, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin, 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsat al-umur fa inna kull bid'atin dalalah. Demikianlah kata Rasulullah sallam, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Tentunya diawali dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mau'izatan balighah dharafat minhal 'uyun wa wajilat minhal qulub. Nasihat yang sangat mengena, yang membuat para sahabat menangis dan para sahabat bergetar hati-hati mereka, sampai salah seorang mereka menyatakan, ya Rasulullah, fa'anna hadihi mau'izatun muwajjih. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Fa'usina, maka berikan wasiat kepada kami. Maka Nabi menyatakan, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah. Wa in ta'amara alaikum abdun habashi, fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, fa'alaikum bisunnati. Wasiatnya dengan taqwa pada Allah SWT. Usikum bitaqwallah, kemudian wassam'i wa ta'ah, dengar dan taat kepada penguasa kalian selama mereka masih muslim. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang bekas budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Kemudian Rasulullah katakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Yang ketiga kata Nabi, siapa yang hidup di kalangan kalian nanti akan menyaksikan ikhtilafan katsira, akan menyaksikan perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Fa alaikum bi sunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Lihat tauqi'ahnya. Lihat landasan Rasulullah SAW menyatakan alaikum bisunnati. Diawali dengan kalimat, sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan terlihat perpecahan, pertikaian yang banyak. Sehingga ini kembali kita katakan bahwa sunnah, alaikum bisunnah adalah najat. Kalau tadi sebutkan najat minan nar, sekarang najat minal istiraq. Najat minal ikhtilafat, jalan keluar dan keselamatan dari fitnah-fitnah perpecahan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alayha bin nawajid. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah menggariskan satu garis di tanah. Dia belum menyatakan, hadza siratullahil mustaqimah, ini jalan Allah yang lurus. wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kemudian menggariskan garis-garis di kanan dan kirinya, kemudian menyatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan lain, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan, tidak ada satu jalan pun di sana kecuali ada syaitan, yad'u ilaihi. Bisa digambarkan jalan Allah yang lurus, ternyata di kanan kirinya ada cabang-cabang, yang cabang-cabang tadi selalu di sana ada syaitan yang yad'u ilaihi, yang mengajak kepadanya agar kaum muslimin berpecah belah, tidak berjalan di jalan yang lurus, berjalan di jalan yang ifrat dan tafrit. Yang mutasyaddid ataupun yang mumayyah, dua-duanya sesat, dua-duanya menyimpang, dua-duanya memiliki bahaya yang sangat besar. Yang ke kanan, kiri ke kiri. Ikhwanuddin a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW setelah menggariskan garis-garis tadi dan menyatakan hadhihi subul, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan, kemudian beliau membacakan ayat Allah ini, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus kata Allah, dan kemudian ikutilah dia dan jangan ikuti jalan-jalan lain yang di kanan kiri tadi. فَتَغَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, niscaya kalian akan berpecah dari jalannya. Ini peringatan sebelum berpecah, agar kalian jangan berpecah. Bagaimana kalau sudah terjadi perpecahan? Ketika sudah terjadi perpecahan, maka perintahnya dengan apa yang dikatakan dalam wasiat ini, setelah usikum bitaqwallahi wasami wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasyi, Rasulullah menyatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kadhira, sesungguhnya di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan perselisihan, pertikaian yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka atas kalian berpegang dengan sunnahku. Ketika terjadi perpecahan, bukan kemudian kamu memakai manhaj tamyiz, ingin mengakurkan semua penyimpangan-penyimpangan, semua orang-orang yang menyimpang ke kanan dan ke kiri tadi dalam keadaan tidak dirubah. Tetapi kunudin a'azakumullah, dimaklumi. Bukan dirubah, tapi dimaklumi. Sudahlah, ke kanan dikit gak apa-apa, ke kiri dikit gak apa-apa, yang penting kita akur. Kata mereka, kita nata'awan fima tafakna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima khtalafna, kita kerjasama apa yang kita sepakati dan kita memaklumi apa yang kita berbeda. Maka para ulama menyatakan tidak bisa kaidah tersebut dipakai secara mutlak. Perbedaan-perbedaan prinsip, perbedaan-perbedaan akidah, sampai perbedaan masalah jalan mereka, yang ini Syi'i Rafidhi, yang ini Jahmi, yang ini Sufi Khabir, yang ini dalam keadaan menyimpang kesana kemari sampai ingkar sunnah, mau dilanggar semuanya. Kalau na'azakumullah, akhirnya terjadilah kesesatan jenis baru yang namanya kesesatan hizbiyah. Yang dipentingkan bukan bagaimana prinsip mereka, bagaimana jalan mereka, yang dipentingkan bagaimana mengumpulkan manusia dalam satu kelompok, dalam satu organisasi. Kalau na'azakumullah, ini hizbi, dan ini hizbiyah, perkara yang merupakan fitnah di akhir zaman ini. Ikhwanina a'azakumullah, maka tidak itu diperintahkan oleh Nabi. Yang diperintahkan alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al mahdiin, peganglah sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Maka setelah pegang sunnah, tidak mungkin mereka-mereka yang tidak kembali pada sunnah, enggak mungkin bisa bersama dengan kita. Mustahil. Susah. Maka terpisahlah dengan ingkar sunnah. Ingkar dengan ingkar sunnah, musuh-musuh sunnah selesai. Dan sunnatul khulafa rasyidin, dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, yang disepakati oleh mereka para ulama, para a'immah ahli sunnah sepanjang masa. Maka kalau ada yang kemudian mencerca sahabat Abu Bakar wa Umar atau Uthman ibn Affan, maka berarti beda dan tidak mungkin akan bisa bersama, yaitu Syiah Rafidhah, ataupun mereka-mereka dari kalangan Khawarij yang menyalahkan Utsman bin Affan dan mengkafirkannya dan mengharamkan darahnya di masa itu, atau di masa-masa sekarang yang hanya ucapan di mulutnya, walaupun belum berani menyatakan halal darahnya, sudah menyatakan Utsman begini, Utsman begitu. Alhamdulillah. Maka demikian tidak akan mungkin bisa. Karena Nabi menyatakan, kalau kalian melihat perselisihan-perselisihan, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Gigit dengan geraham kalian. Abu alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham kalian kuat-kuat. Tamassaku biha wa abu alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Jangan sampai lepas. Lepas, terbawa. Dengan gelombang fitnah yang sekian banyaknya, gelombang fitnah yang mengerikan, yang seorang pagi masih mukmin, sore sudah kafir, ada yang sore dalam keadaan mukmin, pagi sudah kafir. Fitnah-fitnah yang semakin hari semakin mengerikan. Ikhwanul a'azakumullah. Setelah menyatakan Abu Alaih bin Nawajid, Rasulullah menyatakan alaihi salatu wassalam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats, perkara-perkara baru yang diada-adakan dan diatasnamakan agama. Fa inna kulla bid'atin dalalah, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Khulun a'azakum muslimin yang saya hormati. Mutiara berikutnya disebutkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dinukil dalam kitab Al-Ibanah dan juga dinukil dalam kitab Al-Iqtisam Imam Syatibi. Barakallahu salam menyatakan innallaha yarda lakum thalathan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta bagi kalian tiga perkara. Salah satunya disebutkan wa anta atasimu bihablillahi jami'a, agar kalian berpegang dengan tali Allah seluruhnya bersama-sama. Ini yang Allah sukai, yang Allah cintai. Harusnya pelopor-pelopor persatuan di atas sunnah adalah Ahlus Sunnah. Pelopor-pelopor untuk menyatukan kaum muslimin seluruhnya di atas kitab wa sunnah, untuk mengembalikan mereka di atas kitab wa sunnah dengan pemahaman para salafus saleh adalah Ahlus Sunnah para salafiyun. Mereka harusnya pelopor-pelopornya, karena mereka tahu hadis dari sini dan mereka berpegang dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wal bid'ah, atas kalian untuk istiqamah dan athar, atas kalian untuk berpegang dengan perkara istiqamah dan athar. Istiqamah artinya jangan kalian menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap lurus dan tetap istiqamah dalam keadaan apapun. Wal athar, dan riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dari apa yang dipahami oleh mereka para salafus saleh. Wa iyyakum wal bid'ah, dan hati-hati kalian dari kebid'ahan-kebid'ahan. Akhwani wa a'azakum min syarrati. Akhwani as-salafiyin. Kalian sudah tahu betapa mengerikannya bid'ah. Tetapi kadang sebagian kita mengira bahwa kebid'ahan itu tidak akan menimpa kita. Terlalu pede, enggak mungkin kita jatuh dalam bid'ah. Padahal ikhwan fillah jazakumullah, tidak mustahil. Karena hati-hati kita dibuat jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati kita itu dibuat jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka bisa saja sebelum kita mati dengan husnul khatimah, sangat mungkin berubah, bisa saja berubah. Dan bisa saja sebagian kita dalam keadaan mengatakan dengan mengingkar terhadap kebidaan-kebidaan, tapi dia terjerumus dalam kebidaan-kebidaan. Sehingga harus waspada terhadap bid'ah, terhadap diri kita dulu terutama. Qala radhiyallahu ta'ala anhuma, wa iyyakum wal bid'ah, hati-hati kalian dari kebid'ahan-kebid'ahan, dari kebid'ahan yang paling ringan. Ucapan-ucapan yang sepertinya enteng, kayaknya kalau begini lebih baik, kayaknya kalau begitu lebih bagus, sepertinya ini cocok, ini ah, ini saya suka. Sebentar, jangan kamu pegang apa yang terbetik di pikiranmu hatta yashhad syahidain, hatta yashhad syahidan. Jangan kamu pegang apa yang terbetik di pikiranmu sampai dipersaksikan dengan dua saksi, Al-Quran wa Sunnah. Kalau ternyata tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, buang. Pikiran saya salah. Padahal kita yakin waktu itu secara pikiran ini kayaknya baik, sepertinya bagus. Tapi menurut saya sendiri, jangan dipegang. Ini untuk menyelamatkan, jangan sampai kita jatuh dalam bid'ah tanpa rasa. Ini kayaknya untuk memajukan dakwah salafiyah. Kalau bisa pakai ini kayaknya lebih bagus. Ikhwanul na'azakumullah, tanyakan kepada para ulama yang mereka lebih alim tentang Quran dan Sunnah. Tanyakan bagaimana kata Allah dalam Al-Quran, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis. Kalau ternyata terbukti dengan dalil-dalil, dengan qala Allah wa qala Rasul, bahwa itu tidak diajarkan dan itu tidak dianjurkan, maka jangan kalian memakai dengan atas nama agama, akan jadi bid'ah nantinya. Ini khulidun a'azakumullah. Kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, ittaqullah ya ma'asyaral qurra, bertakwalah kalian kepada Allah wahai para pembaca-pembaca Al-Quran. Dulu khawarij itu ahli-ahli qira'ah, baca Qur'annya mereka masya Allah, hafal bagus. Nah, tetapi mereka ekstrim, khawarij pemikirannya. Maka dinasihatkan oleh Hudzaifah kepada mereka, ittaqullah ya ma'asyaral qurra, takutlah kalian kepada Allah wahai para pembaca-pembaca Al-Quran. Khudu tariqa man qablakum, ambillah jalan orang-orang sebelum kalian, ambillah jalan salaf, ambillah jalan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Fa wallahi la in sabaqtum ay istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida, sungguh demi Allah kalau kalian istaqamtum, istiqamah, terus berada di jalan mereka, kitab wa sunnah, dengan pemahaman mereka yang sudah lewat dari para sahabat, laqad sabaqtum sabqan ba'ida, sungguh kalian telah melampaui, telah jalan dengan tempuhan yang sangat jauh. Wa in taraktumu yaminan wa shimalan, tetapi kalau kalian meninggalkannya ke kiri dan ke kanan, laqad dalaltum dalalan ba'ida, tentu kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau kalian tinggalkan ke kiri dan ke kanan, maka niscaya kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Satu, berhati-hati apa yang menurut kita, pikiran kita, jangan langsung kalian pegang sebelum dipersaksikan dengan Quran wa sunnah. Yang kedua, hendaklah kita menyalahkan diri kita sendiri bahwa kita ini dalam keadaan belum mampu dan masih bodoh. Tanyalah pada para ulama, begitu. Jangan merasa yakin dengan ayat ini, dengan hadis ini berarti begini. Sebentar, di atas kalian ada para ulama, di atas kalian ada para ustaz, di atas ustaz ada para ulama. Mereka lebih ngerti tentang apa yang kamu baca dari ayat Al-Quran, apa yang kamu pegang dari hadis tadi. Jangan-jangan apa yang kamu baca, yang kamu pahami, ternyata salah, tidak seperti apa yang dipahami oleh mereka para ulama. Ikhwanina a'azakumullah, seringkali ulama berbicara, menyampaikan satu keputusan, fatwa berdasarkan Quran wa sunnah, kita yang menerimanya merasa berat. Tapi kenapa? Atas dasar apa beratnya? Kenapa? Beliau dalam keadaan memberikan sesuatu nasihat, kita enggan menerimanya dengan berat. Seakan-akan keputusan ulama salah, keliru. Ini sepertinya enggak pas. Ini khonilin na'azakullah, semuanya bisikan syaitan. Merasa dia lebih alim daripada para ulama, kemudian ingin membantah tapi enggak berani, kemudian enggan menerima. Apa yang dirasakan oleh sebagian kita itu persis apa yang dirasakan oleh mereka hizbiyun, orang-orang yang merupakan ahlul ahwa. Setiap para ulama berbicara itu kan karena mereka gak ngerti situasi dan kondisi kita, gak mengetahui tentang takofah, wawasan, gak mengerti tentang situasi kondisi politik di negeri kita. Ya kalau enggak ngerti, kamu terangkan dengan jelas, saya kejadiannya begini begini begini. Bagaimana fatwanya? Aftuni ma'jurin, kan begitu. Bukan alasan. menolak fatwa dengan mereka enggak paham, mereka enggak ngerti. Sampai mereka membuat kutaib, kitab-kitab sekian banyak ditulis oleh orang yang berbeda-beda, tapi judulnya hampir sama. Fiqhul waqi'. Fiqih untuk memahami situasi dan kondisi. Oh, pakai fiqih sendiri, masya Allah. Fiqih tentang situasi dan kondisi. Fiqhul waqi', kata mereka. Ikhwanul na'azakumullah, akhirnya ulamanya adalah wartawan. Karena mereka yang paling ahli tentang situasi dan kondisi, berarti ulama ulwaqi' mereka. Orang-orang yang senang ghibah, para wartawan. Ikhwanul na'azakumullah, para ulama sejak dulu enggak ada membicarakan masalah-masalah seperti itu. Hanya mereka memberikan kaidah bahwasanya fatwa dibangun di atas dua perkara, mengetahui ilmu agama syar'i dan mengetahui ilmu yang terjadi. Apa sih kejadiannya? Kemudian apa fikih secara agamanya? Selesai. Tidak ada. Enggak perlu pakai buku khusus. Ada kitabnya Sahih Imam Bukhari, kitab Fiqhul Waqi' ada. Atau Imam Ahmad rahimahullah punya kitab tersendiri 3 jilid Fiqhul Waqi'. Kenapa? Karena yang namanya waqi' berbeda-beda setiap keadaan, setiap zaman. Enggak perlu kita tersendiri, tetapi mestinya kalau minta fatwa atau istifta, sampaikan waqi'nya seperti apa. Begini ya Syekh, kejadiannya. Selesai. Enggak perlu pakai fikih tersendiri. Berarti apa yang mereka ada-adakan? Bid'ah tadi. Yang mereka anggap itu bagus, itu kan perlu. Lihat ucapan Ibnu Qayyim, bahwa fatwa dibangun di atas ilmu tentang syar'i dan ilmu tentang waqi'. Berarti perlu. Yang bilang enggak perlu siapa? Yang kita bicarakan adalah hulunya kalian pada perkara tersebut. Hulunya, berlebih-lebihnya kalian pada perkara tersebut, sehingga seakan-akan fiqhul waqi' ini lebih penting daripada fiqhul zakah, daripada fiqhul salah, daripada fiqh-fiqh yang diajarkan oleh para fuqaha. Kalau nazar kau lihat, cuma porsi saja yang berubah, sudah ditentang oleh para ulama, itu bid'ah. Khawatir, jangan sampai kita menyatakan seperti itu pula. Kita memporsikan satu sisi masalah ketinggian, akhirnya terjerumus dalam model baru lagi dari penyimpangan, yaitu Haddadiyah. Tadinya masya Allah semangat, berpegang dengan sunnah menentang bid'ah. Tapi porsinya sampai gunung. Ulama ditabdi', para masyayikh dicerca, dicaci. Syekhul Islam enggak lepas dari cercaan mereka. Ibnu Hajar juga habis. Masya Allah. Dalam rangka membela sunnah. Mereka sungguh-sungguh membela sunnah, sungguh-sungguh serius. Tetapi apa yang terjadi? Gulu, tadi porsinya kelebihan di fiqh ini salah. Berarti repot dong. Naam, kalau tidak dengan pimpinan ulama. Bahaya kalau tidak terus berhubungan dengan para ulama. Kembali kepada kitab kita. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, iyyakum wattabaddu' wattanattu' watta'alluq wa 'alaykum bil 'atiq. Hati-hati kalian dengan tabaddu', mengada-adakan kebid'ahan. Wa'iyyakum wattanattu', melampaui batas dalam perkara-perkara tertentu. Wata'alluq, melampaui batas dalam membahas apa yang tidak perlu dibahas. Rahimakumullah. Demikian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana nukil oleh Ad-Darimi rahimahullah, Ibnu Wadhah, dan juga Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Tiga perkara yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud: iyyakum wattabaddu', iyyakum wattanattu', wa iyyakum wattamuq. Tabaddu', mengadakan kebid'ahan, perkara baru yang diatasnamakan Islam. Yang kedua adalah tanattu', melampaui batas. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan halakal mutanatti'un. Kepada siapa? Orang yang dalam keadaan melempar jumrah lebih daripada yang diajarkan. Ketika Rasulullah SAW menyatakan ilqatli, carikan untukku batu-batu untuk melempar jumrah, diberikan sebiji-biji jagung. Kemudian menyatakan, iya, seperti ini. Halakal mutanatti'un. halakal mutanatti'un, akan binasa para mutanatti', akan binasa para mutanatti'. Ikhwanuna a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, ini orang beribadah haji, tetapi Allah mengancam, hati-hati, bahaya orang yang tanatti', orang yang berlebihan. Jangan berlebihan, segini cukup. Kata Ibnu Mas'ud, hati-hati kalian dari tanatti', dari melampaui batas. Melampaui batas dalam melempar jumrah, melampaui batas dalam berbuat ini, melampaui batas dalam berbuat itu. Semua yang namanya ghulu, tanatti', ada sesuatu yang tercela. Ikhwanuna a'azakumullah, bagaimana kalau berlebihannya dalam membenci? Membenci orang yang patah dibenci. Membenci ahlul bid'ah misalnya. Atau membenci orang kafir. Apa mungkin ada ghulunya, ada berlebihannya? Rasulullah SAW menyatakan sebelum memberangkatkan mereka perang, menyatakan qatilu fi sabilillah wa la taghullu, peranglah kalian fi sabilillah dan jangan kalian mencuri pampasan perang. Kemudian beliau menyatakan perangilah mereka dan jangan cacati jasad mereka. Artinya apa? Artinya kalau mereka memerangi orang-orang kafir kemudian dicongkel matanya, dicacati dan sebagainya, enggak apa-apa. Jadi itu berlebihan. Karena tua. Tembaskan pedang, mereka terbunuh, selesai. Enggak perlu pakai berlebihan. Berarti ada batasan, ada batasan. Uqtulu wa la taqtulul walid. Jangan bunuh anak-anak. Jangan pula perempuan. Dan jangan sama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka kafir semuanya, anak orang kafir, perempuannya perempuan kafir, kafirah. Berarti ada batasan juga. Naam, ada batasannya. Berarti semua diatur. Iya, semua diatur. Berarti butuh ilmu, itu yang saya maksud. Butuh ilmu. Kalau kita belum alim, minta bimbingan ulama. Kalau kita masih bodoh, belajar. Jangan sok pinter menjadi hakim yang menghukumi dengan fatwa-fatwa setiap hari. Masya Allah. Ikhwanina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Wa qala aidan, berkata juga Abdullah bin Mas'ud. Atau ketiga yang belum tadi, ta'amuk. Adapun ta'amuk melampaui batas dalam membahas yang tidak perlu dibahas. Ya ta'amuk fi syai', seperti membahas tentang kaif, sifat-sifat Allah. Takyifnya sifat-sifat Allah. Kayak apa tangannya, kayak apa ininya, kayak apa. Ini adalah takyif dan itu termasuk ta'amuk. Apa yang tidak diperintahkan untuk dipelajari, apa yang tidak diperintahkan untuk kita bahas lebih jauh, tidak perlu. Perintah untuk mengimani secara global, imani secara global. Yang diterangkan secara rinci, imani secara rinci. Jangan Allah menyebutkan secara global dalam Quran dan Rasulullah SAW menerangkan secara global dalam sunnah, kamu sok merincikan. Mungkin begini, mungkin begitu, mungkin begini. Tidak perlu. Akhirnya jadi sesat. Jadi sabukis. Yang menyatakan Allah itu adalah cahaya. Dan cahaya yang paling mendominasi adalah cahaya putih dengan cahaya merah. Dan cahaya merah dibahas bahwasanya memiliki dimensi sekian. Melampaui batas dengan lambang seperti ini. Sedangkan malaikat dimensinya di bawah itu dan seterusnya. Sudah, jangan pakai dimensi-dimensian. Sudah, cukup. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang sifatnya? Aman Nabihi. Apa yang dikatakan dan sifatnya dalam hadis-hadis sahih? Aman Nabihi. Selesai. Lalu kayif, tidak membahas tentang kaifiah-kaifiah. Sifat-sifatnya kalau tidak diterangkan dalam Quran Muslim. Kalau maksa dia membahasnya, itu yang dikatakan ta'amuk. Iyakum wa ta'amuk. Hati-hati kalian, jangan ta'amuk. Wa qala rahimahullah, qala radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum. Hendaklah kalian ngikut, jangan mengada-ngada. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Wa kullu bid'atin dalalah, dan seluruh kebid'ahan itu sesat. Ini ucapan masih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana nukil dalam kitabul ilm, kitab Ad-Darimi, dan juga Ibn Wabbah dan Ibn Nasr dalam sunnah, dan juga dalam Mu'jamul Kabir dan dalam Syu'abul Iman. Bahwasanya Ibn Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtaji'u faqad kufitum. Ngikut sajalah dan jangan mengada-ngada kalian telah dicukupi. Ngikut jangan mengada-ngada sudah cukup. Mau apa sih? Mengada-ngadakan kebidahan? Sudah lengkap. Syariat ini telah lengkap, semua yang sudah cukup, tidak butuh tambahan apapun. Fala tabtadi'u, maka jangan mengada-ngadakan kebidahan. Wa qala aydan, dan juga beliau berkata, al-iqtisad fi sunnati khairu min al-ijtihad fi al-bid'ah. Al-iqtisad sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Iqtisad sederhana di dalam sunnah. Sederhana dalam sunnah adalah sekedar yang wajib-wajibnya kamu kerjakan. Itu iqtisad fi sunnah. Itu lebih baik daripada kamu dalam keadaan bersungguh-sungguh tetapi dengan kebidahan-kebidahan. Apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan, ini sederhana. Selesai. Agamanya ahlu sunnah adalah agama yang mudah, agama yang sederhana. Apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Tetapi agamanya ahlu ahwai wa ahlu bidah, agamanya ahlu bidah itu sulit, rumit. Bahkan mereka harus mikir, setiap tahun harus mikir yang baru. Ini maulid hari ini apa ya kira-kira acaranya? Yang kira-kira menarik, yang belum pernah tahun-tahun lalu. Bid'ah lagi, ditambah lagi. Ya. Sampai grup band masuk masjid sudah terjadi. Nah, dengan lagu-lagu kudus. Kalau kata Nasrani lagu-lagu kudus. Mereka bikin lagu-lagu yang seperti itu. Ngapain lagi sih? Kurang agama ini. Kurang lengkap Al-Quran. Atau ajaran Nabi Rasulullah SAW kurang lengkap sehingga kalian tambah dengan acara-acara yang baru. Rumit. Harus ngarang terus. Nanti bosan. Kaum musliminnya apalagi ya. Yang ini sudah bosan. Yang ini sudah bosan. Kita harus bikin yang baru lagi. Qulina a'azakumullah. Sampai mereka menambah-nambah dengan perkara yang berat. Sebagian mereka tidak sanggup memaksakan dirinya. Tidak sanggup. Qulina a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Qala al-iqtisad bisunnah khairun. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan ijtihad tapi di dalam kebid'ahan. Seorang A'rabi, Arab gunung, datang kepada Nabi menyatakan apa yang diwajibkan atasku dari salat. Salat lima waktu, kata Nabi, illa anta tatawwa, kecuali kalau engkau mau sukarela. Datang lagi satu orang, datang lagi dia menyatakan bagaimana puasa yang diwajibkan atas kami, puasa di bulan Ramadan. Illa anta tatawwa, kecuali kalau mau tatawwa, kalau mau sukarela. Kata orang tadi, aku tidak akan mengerjakan yang sukarela sama sekali. Aku mengerjakan yang wajib-wajib saja. Selesai, dia pergi. Sahabat tadi marah. Ini orang kurang ajar, munafik. Kata Nabi Rasulullah SAW, tidak. Aflaha in sadaq. Dia akan aflah, akan mendapatkan salah, in sadaq. Kalau dia konsekuen, yang wajib-wajibnya saja kerjakan, kalau dia konsekuen, dia berpahala, dan dia aflah. Karena dia azab Allah, lihat. Sederhana. Mending yang seperti ini. Ini kalimat mending dari Nabi, bukan dari kita. Aflah in sadaq. Kalau kita mikir sendiri, kayaknya mending begini daripada begitu. Kayaknya ini lebih baik. Itu jangan. Tapi ini Nabi yang menyatakan, dia ini aflah in sadaq. Maka bandingkan orang yang seperti ini yang dikatakan oleh Nabi dengan aflah in sadaq, dengan orang yang menambah-nambah agamanya dengan ajaran baru. Dia kerjakan sholat wajibnya, dia kerjakan sholat-sholat sunnahnya, dan dia kerjakan kebidahan-kebidahan menambahinya. Kasihan. Syiah rafidhah balun wa mudallun. Mereka sesat dan menyesatkan. Mereka punya ajaran sholat 100 rakaat semalam. Dan ada yang pernah mengalaminya dan kemudian dia ngaji. Jadi salah sih. Menceritakan dulu saya itu sampai pakai gutingan kertas karena bingungnya. Ngitungnya 100, bagaimana ngitungnya? Satu rakaat pindahkan ke kanan. Satu rakaat pindahkan ke kanan. Terus sampai kertas itu habis, berarti sudah 100. Sudah bid'ah ditambah bid'ah lagi. Bid'ah kertasiyah. Ikhwanul Mu'minin, Allah salatnya 100 rakaat kalau benar saja. Beberapa ulama ada menyatakan bahwa salatul lail boleh lebih dari 11. Masih ada ulama ahlu sunnah kan begitu. Sehingga boleh 40, boleh sekian. Ya kalau 100 ya terserah. Tetapi ini masih ditambah lagi dengan gerakan berikutnya. Salatnya ada gerakan begininya. Setiap satu rakaat. Ikhwanina a'azakumullahu wa jami'an sarnati. Berat, susah, salah. Kasihan. Iya kan? Berat, susah, salah lagi. Seperti yang tadi, A'rabi, peringat. Salat yang wajib, ya puasa yang wajib. Ini, ini dikatakan oleh beliau, oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-iqtisad fi sunnati khairun min al-ijtihad fi al-bid'ah. Sungguh sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam kebid'ahan-kebid'ahan. Sehingga dikatakan oleh seorang ulama, ya salam, nima ala sunnah atau nama ala sunnah khairun laka min an taquma ala bid'ah. Ya salam, tidur dengan cara sunnah lebih baik bagimu daripada bangun malam dengan cara bid'ah. Kalau nazarukum bangun malam dengan cara bid'ah, betul ya, atau mengadakan kebid'ahan dosa. Tetapi dia tidur dengan cara sunnah dapat pahala. Dengan menghadap ke kanan, dengan berdoa sebelum tidur, dengan membaca surat Al-Baqarah, masya Allah, dapat pahala. Tetapi yang berdiri salat dalam keadaan di atas kebid'ahan dengan cara-cara bid'ah, maka dia mendapatkan dosa. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini membenarkan ucapan Ibnu Mas'ud, iqtisad fi sunnati khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Wa jaa'a mithluhu, dan datang pula ucapan seperti ini, seperti ucapan Ibnu Mas'ud bahwa sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada berlebih-lebihan dalam kebid'ahan-kebid'ahan, itu diucapkan pula oleh Abu Darda, juga oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhuma, juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Para sahabat, para tabi'in, para ulama mengucapkan kalimat yang sama. Al-iqtisad fi sunnah khairun. Sederhana tapi tetap dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh memperbanyak tetapi di dalam kebid'ahan. Berkata Sa'id bin Jubair fi qawlihi ta'ala. Berkata Sa'id bin Jubair tentang ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'amila salihan thumma ihtada. Wa 'amila salihan thumma ihtada. Beramal saleh kemudian mengikuti hidayah. Maknanya ai luzumus sunnah wal jamaah. Yani maknanya thumma ihtada, kemudian mengikuti hidayah, yani berpegang dengan sunnah dan al jamaah. Berpegang dengan sunnah wal jamaah. Berarti menafsirkan beliau rahimahullah tentang makna ayat Allah Subhanahu wa taala wa amila salihan tsumma ihtada. Beramal dengan amalan saleh dan mengikuti hidayah. Dengan mengikuti bimbingan hidayah. Ayatul sunnah, berpegang dengan sunnah dan berpegang dengan al jamaah, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim majma'in. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Terakhir dinukilkan ucapan Umar bin Abdul Aziz atau di akhir-akhir belum terakhir. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dalam sebuah suratnya yang ditulis untuk salah seorang pegawainya karena beliau Amirul Mukminin. Isinya min Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin, Amirul Mukminin ila Adi ibn Arta'ah. Dari Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin kepada Adi ibn Arta'ah. Amma ba'd. Fa inni ahmadu Allah alladhi la ilaha illa hu. Sungguh aku memuji Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Amma ba'd, fa inni usika bi taqwallah. Sungguh aku mewasiatkan kepadamu dengan taqwallah. Wal iqtisad fi amri. Bertakwalah kepada Allah dan sederhanalah dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wattiba' sunnati nabiyyi, dan hendaklah engkau sederhana dalam mengikuti sunnah nabinya. Sederhana maknanya tidak berlebih-lebihan. Bukan sederhana maknanya seperti tadi A'rabi tadi, tapi di sini maknanya lain. Sederhana artinya jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan. Sederhana. Apa adanya kerjakan selesai. Wa tarki ma ahdatsal muhdithun, dan tinggalkan apa yang diada-adakan oleh ahlul bid'ah al-muhdithun. Ba'dama jarat bihi sunnatuhu, setelah lewat sunnah-sunnahnya, setelah datang sunnah-sunnah Nabi, maka jangan kamu mengikuti bid'ah-bid'ah yang diada-adakan oleh muhditsun. Waqufu muhannatuhu, yang sudah ada sunnah dan sudah dicukupi. Fa alayka bi luzumi sunnah fa innaha laka bi idznillahi usma. Kata Umar bin Abdul Aziz kepada bawahannya ini, fa alayka bi luzumi sunnah, maka atas kamu untuk berpegang dengan sunnah. Fa innaha, karena sesungguhnya sunnah itu, laka bi idznillahi usma, karena sunnah itu bagimu akan menjadi usma, akan menjadi pelindung. Sama seperti ucapan para salaf yang dinukilkan oleh Imam Az-Zuhri, al-ihtisam bis sunnati najah, sampai ditulis satu buku khusus oleh Imam Syafi'i dengan judul i'tisam. I'tisam judulnya, al-ihtisam bis sunnah. Dan dinukilkan pula riwayat-riwayat tadi dari Imam Az-Zuhri dan dari para ulama dan dari para salafus saleh, ucapan al-ihtisam bis sunnati najah, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian para sahabat, sekian tabi'in, semuanya menyatakan al-i'tisam bisunnati najah. Ditambah sekarang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menyatakan fa innaha laka biidznillahi usmah, karena sunnah itu bagimu dengan izin Allah akan menjadi pelindung, akan menjadi usmah. Thumma alam annahu lam yabtadi' an-nas bid'atan illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alayha aw 'ibrah fiha. Karena kata beliau, ketahuilah, dan kemudian ketahuilah bahwa tidaklah seseorang mengada-adakan kebid'ahan illa qad mada qablaha, kecuali sudah lewat sebelumnya ajaran sunnah, dalil tentang sunnah yang benar, atau ibrah, atau pelajaran tentangnya sudah ada. Ini kamu ngada-ngadakan kebid'ahan itu apa? Oh, untuk supaya mereka semangat. Sudah ada sunnah, bagaimana bikin mereka semangat? Enggak, saya mengadakan kebid'ahannya agar mereka begini. Sudah ada ajarannya. Dalam sunnah sudah lengkap, ada semuanya. Ya, ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasanya qad mada qablaha ma huwa dalilun 'alaiha. Sudah ada dalil-dalilnya tentang itu, cuma kamu belum baca sehingga merasa sok tahu, kayaknya perlu ada satu ajaran untuk ini. Padahal sudah ada yang lebih bagus. Gak perlu kamu karang-karang sendiri. Orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian berkata, aku tahu satu ayat dari kitab kalian, maksudnya Al-Quran, dari kitab kalian, yang kalau ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Apa maknanya? Maknanya si Yahudi tadi, kebiasaan mereka, kalau ada sesuatu yang menurut mereka menggembirakan, mereka bikin perayaan. Bukan dengan perintah Allah perayaannya, tapi dengan ide mereka sendiri, ini kayaknya bagus buat perayaan begitu. Orang ini menggembirakan. Ada satu ayat yang pada kalian itu, kalau turun pada kami, akan kami jadikan hari itu sebagai hari perayaan, hari raya besar. Ayat apa itu? Kata Amirul Mukminin. Ayat yang dalam kitab kalian, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku atas kalian, dan aku jadikan Islam sebagai agama kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, aku tahu. Aku tahu kapan turunnya ayat itu. Turunnya ayat itu di hari Jumat, di hari Arafah. Hari besar. Gak perlu bikin adakan ajaran baru, perayaan-perayaan baru, gak perlu. Sudah dibesarkan memang oleh Allah melalui lisan Rasulnya SAW, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ikhwanul a'azakumullah, ini perbedaan antara kaum muslimin dengan mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi, Nabi Musa atau Nabi Isa, Yahudi atau Nasrani, tetapi mereka dalam keadaan selalu mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan yang menurut mereka baik. Maka kaum muslimin, jangan seperti mereka. Jangan mengikuti cara-cara mereka. Kalau di pikiran ini kayaknya bagus buat perayaan, bikin perayaan. Lahirnya Nabi masa gak dilayakan? Ini kan penting, kata siapa? Tapi kalian pikir sendirilah, masa itu bukan hari besar? Karena kebiasaan ulang tahun, sehingga nabinya pengen diulang tahun nih. Kemudian naiknya Nabi Isra Mi'raj, hari raya lagi. Turun Al-Quran, nuzul Al-Quran, hari raya lagi. Kemudian apa lagi? Hari raya, hari raya. Berapa banyaknya? Kalau semua kita turuti. Hijrahnya Nabi, hari raya lagi. Hari raya apa? Tahun baru Islam. Nanti kalau perayaan itu kita yang ngatur, hari ini bagus jadi perayaan, ayo kita bikin perayaan. Akhirnya agama ini dibikin oleh manusia dan agama ini akan rusak. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya bahwa namanya hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, dua. Dan yang namanya hari yang dibesarkan dalam seminggu adalah hari Jumat. Selesai. Tidak ada hari raya kecuali hari raya tersebut. Ikhwanul Azam, kembali kepada ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dalam suratnya. Dalam suratnya beliau berkata, ikutilah sunnah karena sungguhnya itu bagimu sebagai pelindung. Thumma alam annahu lam yabtadi an-nas bid'atan illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alayha. Ketahuilah bahwa setiap manusia mengadakan kebid'ahan mesti sudah lewat satu sunnah yang mengajarkan yang lebih bagus dari itu. Fa inna sunnah innama sannaha man qad 'alima ma fi khilafiha min al-khata' waz-zalal wal-hulq wat-ta'ammuq. Karena sesungguhnya sunnah ini hanya saja diajarkan oleh seorang yang sudah mengetahui bahwa selain yang diajarkan adalah khata', salah, waz-zalal, ketergelinciran, wal-hulq, kebodohan, wat-ta'ammuq, berlebihan. Siapa yang mengajarkan sunnah ini? Rasulullah SAW. Siapa Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wa sallam? Nabi yang diutus oleh Allah SWT, yuha ilaih, yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT, sehingga ketika diajarkan satu perkara oleh Allah, diwahyukan oleh Allah satu perkara, maka Nabi mengajarkannya dengan yakin bahwa selain ini imma jelek, imma salah, wa imma berlebihan, wa imma dia kebodohan. Iya kan? Ditambahkan lebih bagus. Belum tentu. Sholat ini maghrib bisa harusnya ditambah. Kalau mau witir ya maghribnya 7 misalnya. Isanya 8 misalnya. Kalau lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak berpikirnya, lebih banyak takbirnya, lebih banyak sujudnya. Ya sujudnya lebih bagus. Ibadah lebih banyak lebih bagus. Tidak. Tidak. Itu akan masuk ke dalam tanattu wa ta'ammu. Berlebihan. Kalian melihat satu sisi, jumlah ibadahnya lebih banyak. Satu sisi, berarti lebih bagus. Sisi lain, bukankah ada di kalangan mereka kaum muslimin yang kemudian terasa berat dan kemudian mereka meninggalkan salat? Wah, ajaran Islam susah. Saya mau kerja gak bisa. Selesai salat maghrib, langsung ada isya. Selesai salat isya, habis waktu. Saya belum mengerjakan ini, belum mengerjakan ini. Bagaimana? Gara-gara siapa itu? Gara-gara Mubtadi Ombal yang mengajarkan salat-salat bid'ah tadi. Iya kan? Ini tidak dilihat oleh mereka. Tetapi Allah Maha mengetahui bahwa apa yang diajarkan adalah pas. Dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Allah itu yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka semua yang sudah cukup. Laqad kufitum. Kalian sudah cukupi. Maka berarti dikatakan di sini oleh Umar bin Abdul Aziz, karena sunnah ini diajarkan oleh seorang yang mengetahui, tentunya dari Allah, bahwa selain yang diajarkan itu, minal khata'i, wazzalali, walhulqi, wattaammuq. Selain yang diajarkan Rasul, adalah kesalahan, ketergelinciran, kebodohan, atau melampaui batas. Farba li nafsika bima yarda bihil qawm li anfusihim. Maka ribailah untuk kalian apa yang mereka ribai untuk diri-diri mereka. Siapa kaum yang dimaksud dengan alif dan lam? Tentunya lil ahdi, untuk menentukan sesuatu atau menunjukkan sesuatu yang sudah disebut. Kaum itu. Farba li nafsika ma yarda bihil qawm li anfusihim. Ridailah untuk kamu apa yang mereka, kaum tersebut, ridha untuk diri-diri mereka. Para sahabat diberi oleh Allah wahyu melalui Rasulnya, mereka terima. Sami'na wa ata'na. Perintah dan larangan mereka katakan sami'na wa ata'na. Diberitakan dengan berita-berita, mereka katakan amanna bihi. Kami percaya, kami beriman. Nabi menyatakan perintah-perintah dan larangan-larangan, mereka menyatakan menyatakan sami'na wa ata'na. Ketika diberikan berita-berita oleh Nabi, mereka menyatakan dengan kalimat aman Nabi, kami beriman kepadanya. Karena Nabi la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan oleh Nabi bukan dari hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini kaum para sahabat tadi. Demikian mereka terima apa adanya dari Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz kepada pegawainya, masya Allah, kita berharap ada penguasa yang seperti ini. Penguasa yang menasehati bawahannya dengan qala Allah wa qala Rasul. Penguasa yang menasehati bawahan-bawahannya dengan bimbingan sunnah. Ridhoilah untukmu apa yang diridhoi oleh kaum tersebut untuk diri-diri mereka. Yani para sahabat, jadilah seperti mereka para sahabat. Fa innahum ala ilmin waqafu, karena mereka itu di atas ilmu mereka tegak berdiri. Wa bi basarin nafirin kaffu, dan dengan pandangan yang tajam mereka berhenti. Jadi kalau mereka tidak mengerjakan sesuatu, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tahu itu tidak perlu. Jangan lancang menyalahkan para sahabat. Sayang sekali para sahabat itu dia melakukan ini dan itu. Menurut kami itu penting. Sayang sekali Rasulullah SAW dalam keadaan orang-orang waktu itu tidak seperti kita. Katanya, katanya para rasionalis, para aklaniun, mereka kurang menggunakan akal mereka. Katanya mereka, na'udzubillah, ucapan-ucapan ahlul ahwa dari kalangan Mu'tazilah atau rasionalis. Maka kita jawab dengan ucapan ini, bahwa para sahabat ketika mereka tidak berbuat, tidak berbuat karena ilmu. Ketika mereka dalam keadaan berhenti nahan dirinya, tidak melakukannya, mereka tidak melakukannya karena tahu bahwa perkara itu tidak perlu dilakukan. Kami a'lam wa sahabah aslam, kata tokoh mereka. Qul na'udzubikumullah, kata Muhammad Abduh, bahwasanya kami ini a'lam, sedangkan mereka aslam. Mereka lebih selamat, tapi kita lebih tahu. Mereka lebih selamat, kenapa? Karena mereka pokoknya apa kata Allah, apa kata Rasul kerjakan, mereka selamat. Tapi mereka tidak lebih tahu dari kita tentang kenapa babi diharamkan. Kami lebih tahu. Maksudnya, mereka sudah menyelidiki di laboratorium bahwasanya babi itu memiliki cacing pita, memiliki ini, memiliki itu. Jadi kami a'lam, kami lebih tahu dari para sahabat. Bukan lebih tahu, lebih sok tahu. Kalian sok tahu apa yang kena cacing pita? Baik kalau gitu kita godok sampai mati cacing pitanya. Bisa kan? Dengan cara-cara yang mereka kenali, kalau sudah hilang cacing pitanya, jadi halal? Apa jadi halal? Ya tetap haram. Bukan kakak yang bagus. Para sahabat mereka tunduk dan merasa yakin apa kata Allah pasti baik, yang dilarang oleh Allah dan maksudnya pasti jelek. Sudah kalau belum tahu, sedangkan mereka yang katanya alam, mereka yang tidak belum percaya kalau belum lebih. Kalau Allah ini apa, iya kok berjarum, kenapa ya gak langsung terima? Setelah bisa sekarang baru percaya. Sahabat itu sebelumnya lebih langsung percaya. Kalian perlu waktu untuk menyelidiki sekian lama. Para sahabat enggak perlu waktu, sudah langsung tahu. Ini cerdasnya mereka. Babi jelek. Oh tahu? Allah kasih tahu. Kalian percaya? Bahasa Allah gampang kan? Cerdas mereka. Kamu bodoh banget. Dikatakan oleh Allah tentang rizun, sudah ada kalimat rizun, masih apa iya? Coba kita periksa dulu, kita periksa laboratorium, kita periksa segala macam mereka kerjakan. Oh terakhirnya iya ya, ya dari dulu sudah kita tahu, dari dulu sudah kita tahu bahwa itu jelek. Kamu sudah memeriksanya ataupun belum memeriksanya? Kamu sudah menyelidikinya ataupun belum? Percobaan-percobaan imaniamu sekian lama belum terjadi atau belum terjadi, berhasil atau gagal, kami sudah tahu bahwa itu jelek. Terlambat kalian. Ikhwanina a'azakumullah. Maka dikatakan di sini keutamaan para sahabat oleh Umar bin Abdul Aziz. Fa innahum ala ilmin waqafu. Mereka itu di atas ilmu mereka berhenti. Dan bi basarin nafidin kaffu, dan dengan pandangan yang tajam mereka tidak mengerjakan sesuatu. Karena pandangan tajam bahwa itu tidak perlu. Walahum ala kasfil umuri kanu aqwa, dan mereka kalau mau menyingkat, mau menyelidiki, kanu aqwa, mereka lebih mampu. Lebih mampu. Tinggal tanya saja pada Rasulullah SAW, selesai. Kenapa sih Nabi diharamkan? Ada apanya sih babi? Bisa apa enggak bisa? Bisa. Tapi mereka mengatakan dengan perkara yang lebih penting dari itu. Adalah apa kata Allah, kerjakan. Apa kata Nabi, kerjakan. Yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti perkara-perkara yang jelek, yang jelek. Yang diperintahkan mesti perkara-perkara yang baik. Mereka cukup dengan itu. Enam. Wa bifadli ma kanu fihi awla, dan dengan keutamaan yang ada pada mereka maka mereka lebih utama. Fa in kanal huda ma antum alai laqad sabaqtumuhum ilai. Kalau kebenaran itu ada pada kalian, wahai ahlul bid'ah, bahwa kalian anggap bahwa kebid'ahan-kebid'ahannya itu adalah benar, bagus, baik, laqad sabaqtumuhum, berarti kalian mendahului mereka. Iya kan? Berarti kalian menganggap kalian lebih hebat dari para sahabat, mendahului mereka para sahabat, padahal para sahabat murid-murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala in qultum inna ma hadatha ba'dahum, kalau kalian katakan tapi ini kan terjadinya setelah mereka, maka illa man ittaba ghara sabilihim, ma ahdatha illa man ittaba ghara sabilihim, maka apa-apa yang baru tadi adalah perkara yang tidak mengikuti jalan mereka. Wa raghiba bi nafsihi anhum, dan berarti mereka tidak suka kepada para sahabat, mencari jalan yang lain selain jalan mereka. Fa innahum mursalun, karena mereka adalah para pendahulu, para nabi, mereka lebih dari sekadar cukup. Wa minhum ma yushfi, dan mereka telah menggambarkan agama ini dengan cukup. Yushfi, yushfi al-alil wa yarwi al-ghalil, telah menyembuhkan dan menghilangkan dahaga, menghilangkan haus dan menyembuhkan. Fama dunahum min muqassir wa ma fawqahum min mahsar, atau disebutkan pula dalam riwayat fama dunahum min maqsar wa ma fawqahum min mahsar, apa yang di bawah mereka betapa kurangnya, dan apa yang di atas mereka betapa susahnya, berlebihan susah. Maka mereka itu yang pas, yang dipuji oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas. Wa qad khassara qaumun dunahum fajafau, satu kaum ada yang di bawah para sahabat tidak seperti para sahabat, fajafau, akhirnya mereka kaku. Wa tamaha anhum aqwamun faghalau, dan ada pula yang berlebihan di atas para sahabat, faghalau, akhirnya mereka gulu berlebihan. Siapa yang di bawah para sahabat kurang, tidak sempurna. Siapa yang lebih di atas sahabat justru berlebihan, melampaui batas. Karena mereka sebagai standar yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Wa innahum baina dzalika la'ala hudan mustaqim, sedangkan mereka para sahabat berada di antara keduanya, di atas petunjuk yang lurus. Qala Az-Zuhri rahimahullah, kana man mada min ulama'ina yaqul Allah tusam bis sunnati najah. Ini ucapan Imam Az-Zuhri yang tadi kita nukil, dinukil secara lengkap di sini. Berkata Az-Zuhri rahimahullah, kana man mada min ulama'ina, sesungguhnya yang telah lewat dari ulama-ulama kami berkata, Allah tusam bis sunnati najah, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Al-ilmu yuqbadu sari'an, ilmu ini akan dicabut segera. Fana'asul ulama'i thabatul din wa dunya, maka tegaknya para ulama merupakan kemantapan agama dan dunia sekaligus. Wa dhahabul ulama, sedangkan hilangnya para ulama, dhahabu dhalika kullih, hilangnya para ulama, hilangnya seluruh itu tadi, semua agama dan dunia. Lihat ucapan beliau, berpegang dengan sunnah keselamatan. Dan beliau tahu yang namanya sunnah itu diajarkan oleh para ulama. Maka kata beliau, ingat, al-ilmu yuqbadu sari'an, ilmu akan dicabut secara segera. Kalau kita tidak belajar segera sekarang, mempelajari sunnah nabawiyah, dikhawatirkan akan hilang bersama wafatnya para ulama, terkubur bersama dikuburnya para ulama. Maka kata beliau, al-ilmu yuqbadu sari'an, ingat, ilmu akan dicabut dengan segera oleh Allah. Na'asul ulama itabatul din, kalau ulama itu masih tegak, agama ini akan kokoh. Tetapi kalau hilang para ulama, maka akan hilang semua itu tadi. akan semua hilang. Agama akan hilang, dunianya akan rusak. Bagaimana supaya ulama ada terus? Oh, enggak mungkin, Ustaz. Ulama kan pasti meninggal. Bagaimana supaya ulama ada terus? Harus ada penerusnya. Harus estafet. Sebelum mereka wafat, kita timba ilmunya semuanya. Kita ambil seluruhnya. Sehingga ketika mereka wafat, sudah ada penggantinya. Terus begitu. Ikhwan fillah na'azakumullah, artinya berpegang dengan sunnah itu dengan kita menimba ilmu sunnah dari para ulama sebelum mereka wafat. Rahimahumullah wa hafidhahumullah wa ahyahum. Semoga Allah menjaga mereka yang hidup dan semoga Allah merahmati mereka yang telah wafat. Nasul ulama maknanya al-irtifa wal-ulu, tegaknya ulama atau tingginya ulama itu akan menjadi tegaknya agama. Wal ma'na huna baqa'ul ilmi wa rif'atuhu, yakni akan tetapnya ilmu dan akan tingginya ilmu dengan adanya para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Imam Ahmad rahimahullah, iyyakum an taktubu an ahadin min ashabil ahwa'i qalilan wa la katsira. Kata Imam Ahmad rahimahullah, iyyakum an taktubu an ahadin min ashabil ahwa'. Hati-hati kalian, jangan mencatat dari seorang pun ilmu dari para ashabul ahwa. Jangan mencatat ilmu dari seorang pun dari ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Qalilan wa la katsir. Tidak sedikit, tidak pula banyak. Sedikit jangan. Apalagi banyak. Alaikum bi ashabil athari was sunan. Atas kalian untuk mengambil dari ashabul athar, dari mereka-mereka para pemegang athar-athar was sunnah. Ini para ulama ahlu sunnah, jangan ahlu ahwa, jangan ahlu dalal, jangan mereka-mereka ahlu bid'ah wal khurafat. Ambil ilmu dari ahlu sunnah, la qalilan wa la katsira. Jangan ambil dari ahlu bid'ah, jangan sedikit, jangan pula banyak. Ambil dari ahlu sunnah. Qala Ibn Battah al-Ukbari rahimahullah, falillahi darru aqwamin daqqat sutanuhum wa saffat adhanuhum wa ta'alat bihimul himam fi ittiba'i nabiyyihim wa tanahat bihimul mahabbah hatta ittaba'u hadha al-ittiba'. Kata Ibn Battah, sungguh sangat bagusnya demi Allah kaum-kaum yang sangat cerdas pikiran mereka, yang sangat bersih otak-otak mereka. Wa ta'ala bihimul himam fi ittiba'i nabiyyihim, dan sangat tingginya semangat mereka dalam mengikuti sunnah nabi mereka. Wa tanahat bihimul mahabbah, dan mencapai puncak kecintaannya mereka mencintai nabi mereka, hingga mereka ittiba' dengan ittiba' yang seperti itu, sehingga mereka mengikut dengan cara ngikut yang seperti itu. Famithluha wa mithlu hadhi ha'ula'il 'uqala ikhwani fahtadu, maka seperti mereka orang-orang cerdas itu ikutilah. Wa li atharihim faqtabu, dan mengikuti jejak-jejak mereka atau jejak-jejak mereka ikutilah. Tarsyudu wa tunsaru wa tujbaru, niscaya kalian akan terbimbing, akan terarah, kalian akan dimenangkan, kalian akan jaya. Ini nasihat dari Ibn Battah al-Ukbari dalam kitab beliau Al-Ibana. Dipuji para sahabat dengan kalimat daqqat fitanuhum, sangat cerdas otak-otak mereka, akal-akal mereka. Wa saffat adhanuhum, dan sangat bersih pikiran-pikiran mereka. Dan sungguh sangat tinggi semangat mereka dalam ittiba', dalam ikut sunnah. Tanahat bihimul mahabbah, sungguh mencapai puncaknya kecintaan mereka kepada nabi mereka, sehingga mereka berittiba' dengan cara ittiba' yang sangat sempurna seperti itu. Itu karena cintanya. Maka bimithli hadhi haulai ikhwani fahtadu, maka dengan bimbingan mereka orang-orang yang cerdas itu, wahai saudaraku, ikutilah. Ikutilah cara salaf, ikutilah cara para sahabat dalam mengikuti sunnah. Namanya cinta itu dengan ittiba'. Ini terkandung dalam ucapan Ibnu Battah. tanahat bihimul mahabbah, sudah mencapai puncaknya kecintaan mereka. Oleh karena itu mereka ittaba'u an-nabi bihadzal ittiba', oleh karena itulah mereka mengikuti nabi dengan seperti itu ittiba'nya, enggak berani menyelisihi, enggak berani menambahi, enggak berani merubah, enggak berani mengganti. Apa kata nabi mereka kerjakan yang tidak diperintahkan mereka tidak berani mengerjakan. Ini karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ikutilah mereka, jalanilah jalan mereka. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, usul sunnah indana tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya prinsip-prinsip sunnah di sisi kami adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh beliau Imam Ahmad sebagai prinsip-prinsip sunnah. Apa di antara prinsip sunnah yang disebutkan oleh Imam Ahmad? Tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengikuti apa yang dijalani para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum. Wa iqtida bihim, dan mengikuti mereka para sahabat dalam mengikuti kitab sunnah. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fa hiya dalalah, karena setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wassunnah indana atharu Rasulillah, dan yang namanya sunnah menurut kami adalah athar-athar yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti beliau rahimahullah menganggap termasuk prinsip sunnah dalam mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian yang kuningin na'azakumullah wal'afu alal itala. Agak kepanjangan karena berharap selesai satu bab, agar pertemuan yang akan datang masuk pada bab yang kedua, yaitu tawdif as-sunan alal mar'i nasahu. Naam. Masla tawfiq wal'afiyah wal-hidayah. Subhanakul bihamdulillah ila nasahu wa atubu ilaik.